Kemudian jika seorang terbebas dari sisa kubur, apakah setelah kiamat dia terbebas dari neraka? Jazakallahu khairan. Wallahu ta'ala alam. Tidak mesti demikian. Wallahu ta'ala alam.